Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan babu sifatil hukum. Bab sifat al-hukum. Bagaimana cara memberikan hukum? Ini dirinci di sini bagaimana qadhi itu memutuskan hukum. Ada 10 pembahasan di sini. Yang pertama, apa yang qadhi lakukan saat kedua belah pihak telah hadir? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, iya. Sebelum saya pindah, saya perlu ingatkan ya bahwa di dalam qadha ini ada surat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang beliau tulis kepada Musa al-Asy'ari tentang qadha. Ini surat sangat indah sekali, sebenarnya perlu diulas kandungannya berkaitan dengan masalah qadha di sini. Hanya saja saya ingatkan bahwa ada surat itu. Surat tersebut disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim di kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in. Di masalah sifat perhukuman, sini Ibnu Qudamah terangkan apa yang qadhi lakukan saat kedua belah pihak telah hadir. Jadi kalau kedua belah pihak sudah hadir, apa yang dilakukan oleh qadhi? Kata beliau, "Idza jalasa ilaihi al-khasmani fadda'a ahaduhuma 'ala al-akhar, lam tusma'id da'wa illa muharraratan tahriran ya'lamu bihi al-mudda'a." Apabila dua khasman, ada dua orang ya, ada penuntut dan yang dituntut. Dua orang bertiga sudah hadir. Fadda'a ahaduhuma 'ala al-akhar, maka salah seorang dari keduanya menuntut yang lainnya. Ya, jadi tentunya harus ada dua orang ya, ada penuntut dan ada yang dituntut. Tidak mungkin dua-duanya jadi penuntut. Kalau dua-duanya jadi penuntut, berarti ada lawannya. Siapa lawannya? Kan begitu. Jadi pasti ada satu yang menuntut, satu yang dituntut. Jadi kalau sudah hadir dua orang ini, seorang sudah memberikan tuntutan terhadap yang lain, kata Ibnu Qudamah, "Lam tusma'id da'wa illa muharrarah." Tuntutan tidak boleh diterima kecuali muharrarah, ditahrir. Ya, maksudnya ditahrir, orang kadang berbicara, oh dia begini, begini, begini, begini. Banyak yang dia bicara. Ya. Dari yang dia bicara itu mungkin setengah jam bicara, kesimpulannya mungkin cuma 5. Jelas ya? Maka 5 ini saja yang dia simpulkan. Ditahrir. Jadi kesimpulannya kamu menuntut 5 hal. Diterangkan begitu. Iya. Jelas ya? Jadi harus dia tahrir. Sini Ibnu Qudamah seakan-akan beliau mensyaratkan qadhinya sendiri. Ketika si penuntut datang, dia sudah lengkap tahrirnya. Jangan terlalu luas bicaranya. Nah, tapi ini tidak disyaratkan ya, sebab sebenarnya dia masuk saja. Namanya orang yang menuntut, tidak semua orang mampu mentahrir, mendetailkan apa yang dia ingin ucapkan. Dia ucapkan saja, nanti si qadhi yang apa? Yang mentahrirnya, yang menyimpulkannya. Baik. Jadi kalau sudah dia tahrir, tahriran ya'lamu bihil mudda'a bihi. Yang dengannya dia mengetahui al-mudda'a bihi, apa yang dituntut kepadanya. Ya. Jadi setelah dia sudah tahrir, sudah jelas, baru diterima tahrirnya. Yang kedua, kedetailan qadhi dalam mendengar penyampaian kedua belah pihak. Ya, fa in kana dainan, bagaimana cara dia mendetailkannya? Kalau dia utang, dakara qadrahu wa jinsahu. Dia sebut utangnya berapa? Jenis hutangnya apa? Barangkah atau uangkah? Iya. Kalau dia barang, barangnya apa? Harus dia detailkan semuanya. Wa in kana aqaran, dakara mawdi'ahu wa haddahu. Kalau misalnya dia tanah atau bangunan, dia sebut di mana tempatnya? Iya. Di mana tempatnya? Ya, berapa luasnya? Dia harus detailkan semuanya. Wa in kana aynan ayyanaha. Kalau misalnya dia benda, dia tentukan benda apa. Wa in kanat ghaibatan dzakara jinsaha wa qimataha. Kalau misalnya bendanya tidak ada, disebutkan jenisnya atau nilainya. Ya, kalau sudah lengkap semua, sudah muharrar, barulah tahapan berikutnya. Qadhi menyimpulkan keterangan kedua belah pihak. Jadi kalau sudah dia simpulkan, ثم يقول لخصمه, si qadhi berkata kepada lawannya. Nah, ini namanya yang dituntut. Al-mudda'a alaihi. Dia tanya, jadi A menuntut sudah. Dia terangkan semuanya. Sudah didetailkan oleh qadhi apa tuntutannya. Sudah jelas semuanya? Setelah dengar keterangan si A, maka si Qadhi menoleh kepada si B. Iya. Ma taqulu? Apa yang kamu ucapkan? Kalau si B misalnya kurang mengerti apa poin pembahasannya, maka Qadhi ulangi. Kesimpulannya dia menuntut begini, begini, begini, begini. Apa ucapanmu? Apa jawabanmu? Iya. Baik. Kata beliau, "Fain aqarra hukma, fain aqarra hakama lil mudda'i." Kalau misalnya dia menuntut sebuah tanah, si penuntut A menuntut, "Bahwa ini tanahku, dia berada di sini, begini dan begini." Kalau misalnya si B mengakui benar itu tanahnya, sudah. Qadhi menentukan bahwa tanah itu milik siapa? Milik si A. Sebab di sini ada ikrar. Ada ikrar dari siapa? Si yang dituntut. Dari orang yang dituntut. Dia telah mengakui. Nah, jadi itu kalau diakui ya, ada ikrar. Tapi kalau diingkari bagaimana? Nah, ini keadaan berikutnya. Ya, tiga keadaan yang qadhi lakukan bila terjadi pengingkaran. Ya, secara global ada tiga keadaan. Wa in ankara lam yakhlu min thalathati aqsam. Kalau dia mengingkari, maka keadaannya tidak lepas dari tiga. Pasti hanya ada tiga keadaan. Ya, sebab namanya seorang memperebutkan antara barang, sesuatu. Kan ada yang diperebutkan. Yang diperebutkan ini dipegang siapa? Hanya ada tiga keadaan. Apakah dipegang oleh si penuntut barangnya? Atau dipegang oleh yang dituntut? Itu yang kedua. Atau yang ketiga dipegang oleh pihak ketiga. Bukan dipegang oleh si penuntut dan yang dituntut. Dipegang oleh pihak apa? Ketiga. Nah, maka sekarang Ibnu Qudamah terangkan dulu keadaan yang pertama. Ahaduha antakuna fi yadi ahadihima. Yang pertama barang itu yang dipertikaikan, ya, itu berada di tangan salah seorang dari keduanya. Nah, berada di tangan salah seorang dari keduanya. Apakah dipenuntut atau yang dituntut barang itu? Jadi salah seorang dari keduanya memegang barang itu. Kata beliau, fayaqulu lil mudda'i. Maka si qadhi mulai dulu kepada si penuntut. Kamu penuntut? Alaka bayyinah? Kamu punya bukti? Fain qala na'am wa aqamaha hakama biha. Kalau si penuntut berkata iya, saya punya bukti. Lalu dia tegakkan buktinya. Ya, ini bukti bahwa itu adalah barang saya. Bukti, ya, apa yang menunjukkan kepemilikannya terhadap barang. Dan akan datang nanti ya di dalam syahadat masalah pembuktian. Kalau dia buktikan sudah, maka sudah selesai. Qadhi memberikan hukum bahwa barang ini milik siapa? Si penuntut. Sebab dia sudah menegakkan buktinya. Nah, wa illam takun bayyina, kalau dia tidak punya bukti, kalau si tanya kepada penuntut, mana buktimu? Dia tidak punya bukti. Maka si qadhi berkata, falaka yaminuhu. Maka kamu hanya boleh mendapatkan sumpah dia. Sumpah yang dituntut. Ya. Nah, fain talabaha wastahlafaha wa bari'a. Diqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law u'tiyan nas bidawahum ladda'a qaumun dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yamina 'alal mudda'a 'alaihi. Nah. Jadi kalau diminta ya oleh mudda'i, sudah kalau begitu suruh yang dituntut ini bersumpah. Dan dia bersumpah, maka dia sudah bebas. Barang itu menjadi miliknya. Karena Rasulullah bersabda, andai kata manusia diberi terhadap seluruh tuntutannya, maka ada sekelompok kaum yang akan menuntut darah orang-orang dan harta-harta orang. Tetapi sumpah terhadap orang yang dituntut. Ya, jadi sumpah ini bukan kepada orang yang menuntut, tapi kepada siapa? Yang dituntut. Jadi kaidahnya begitu, al-bayyina 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bayina bagi orang yang mudda'i menuntut dan sumpah bagi orang yang dituntut. Jelas ya? Jadi mulai dulu dari penuntut. Nah, jadi ini penting di dalam peradilan. Dia pastikan siapa yang menuntut, siapa yang dituntut. Datang ke orang, dia tanya, siapa yang menuntut di antara kalian? Dan siapa yang dituntut? Harus ada begitu. Kalau sudah jelas siapa yang menuntut dan dituntut, nah, dilakukanlah proses ini. Jadi pertama si penuntut dulu diminta bayyinah. Kalau dia tegakkan bayyinah, sudah. Hukumnya diuntukkan untuk dia. Kalau dia tidak ada bayyinah, maka sumpah bagi orang yang dituntut. Dengan sumpahnya tersebut, maka hukum untuk dia. Selesai. Jelas ya? Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa innaka ala anil yamin wa raddaha ala al-muddai. Iya. Kata beliau, kalau si orang yang dituntut tidak mau bersumpah, nakala, ini nukul ya. Nukul itu artinya dia menolak untuk bersumpah. Nah, menolak untuk bersumpah. Jadi ini keadaan yang ketiga sudah. Jadi tadi kita sebutkan keadaan pertama ya. Bila barang berada di tangan salah satu pihak. Dan salah satu pihak yang bertikai. Nah, di keadaan pertama ini ada tiga tahapan. Yang pertama minta bayyinah pada pihak penuntut. Kemudian yang kedua meminta sumpah pada pihak yang tertuntut. Bila pihak penuntut tidak memiliki bayyinah. Kemudian yang ketiga meminta sumpah pada pihak penuntut. Bila pihak tertuntut menolak bersumpah. Dan sekarang dia nukul. Yang harusnya orang yang dituntut bersumpah, dia tidak mau bersumpah. Ya, kalau dia tidak mau bersumpah, waraddaha alal muddai. Nah, dan dia bantah hal tersebut kepada orang yang menuntut, dia katakan saya tidak akan bersumpah. Istahlafahu wa hakamalah. Maka si penuntutnya diminta bersumpah dan hukum diberikan untuknya. Hukum itu diberikan untuknya. Ya, baik. Dan ini tentang masalah raddul yamin atau an-nukul, memberi hukum dengan nukul. Ini termasuk silam pendapat ya di kalangan ulama. Iya. Apakah nukul itu syah atau tidak sebagai keputusan atau dia boleh ditolak? Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnul Qayyim bahwa kalau memang dia tidak mau bersumpah, orang yang dituntut, ya, kemudian si penuntut tetap menuntut, maka dia diminta bersumpah. Dan itu sudah cukup. Ya, namun kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat bahwa ini kembali kepada ijtihad qadhi. Sebab di masalah kadang si qadhi dari persoalan yang dihadapi oleh dua orang yang hadir di depannya, ada indikasi-indikasi yang kadang dirinya memberatkan pada suatu hal. Iya. Maka di situ kembali kepada ijtihadnya. Dan ini mungkin pendapat lebih bagus ya. Nah, bahwa di kondisi dia tidak mau bersumpah, ini kembali dilihat kepada ijtihad qadhi. Kalau misalnya qadhi memandang bahwa ya, ini memang si A punya hak yang benar di situ, si penuntut, maka dia kembalikan kepada penuntut. Baik, ini akan menjadi barang kamu, tapi dengan syarat kamu bersumpah. Iya. Tapi kalau memang si B, ya dia tahu akan lebih benar dalam hal ini, kelihatannya lebih kuat, maka dia tidak kembalikan lagi. Dia biarkan itu menjadi apa? Hak si B. Baik. Kemudian kata beliau, wa innaka la aydan sarafahuma. Kalau misalnya si penuntut ini juga tidak mau bersumpah, ya, maka sudah. Keduanya tidak ada yang berhak memilikinya. Sebab keduanya dianggap tidak punya apa? Tidak punya keberhakan. Pembahasan berikutnya, bila kedua belah pihak memiliki bayyinah. Bagaimana kalau keduanya memiliki bayyinah? Dua-duanya punya bayyinah. Nah, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, iya. Wa inna li kulli wahidin wa in kana li kulli wahidin, kurang kananya di situ ya. Wa in kana li kulli wahidin minhuma bayyinatun hukima biha lil muddai. Kalau dua-duanya punya bayyinah, maka itu diberikan kepada al-muddai. Ya, misalnya si A dan si B yang dituntut. Dua-duanya punya bayyinah. Si penuntut punya bayyinah. Itu istilahnya dikatakan bayyinah ad-dakhil. Dan yang dituntut dia juga punya bayyinah. Ini disebut bayyinah al-kharij. Dua-duanya punya bayyinah, maka yang diberikan di sini, bayyinah itu diberikan kepada al-muddai. Ya, orang yang menuntut yang diberikan. Nah, dua-duanya punya bayyinah. Ini pendapat sebagian ulama ya, yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Ini salah satu riwayat di madhab Imam Ahmad. Ada pendapat yang lain, bahwa kalau dua-duanya punya bayyinah, maka gugur bayyinah keduanya. Sebab dua-duanya punya bayyinah. Ya, kalau dua-duanya punya bayyinah, kita tidak punya hak mengatakan, oh saya terima bayyinahnya penuntut saya. Tinggalkan bayyinah yang dituntut. Sebab dua-duanya bayyinah. Maka sepanjang dua-duanya punya bayyinah, maka dianggap semua bayyinahnya gugur. Ya, semua bayyinahnya gugur. Maka pada saat itu, ya, dikembalikan kepada hukum masalah. Jadi begitu bayyinah gugur, kembali kepada sumpah. Dikatakan kepada orang yang dituntut, kamu bersumpah. Iya. Maka kalau dia bersumpah, maka barang itu menjadi miliknya. Nah, jelas ya, dan tuntutan dilepaskan. Iya. Baik. Dan ini pendapat dari banyak ulama, dan pendapat ini yang lebih dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, kemudian keadaan yang kedua, ya, bila barang di tangan kedua belah pihak. Nah, ini barangnya dua-duanya memegangnya. Nah, dua-duanya memegang barang. Atau sebelum kita pindah ke situ, masih ada ya kelanjutan. Fa'in aqarra sahibul yad li ghairihi sara al-muqarru lahu al-khasma fiha wa qama sahibul yadi fima dzakarna. Nah, kalau misalnya barang itu dipegang oleh salah seorang, jadi orang menuntut ya dipegang salah seorangnya. Orang yang memegang barang ini berkata, ini barang sebenarnya miliknya si C. Miliknya si C. Maka akhir, kalau dia katakan milik si C, maka si C inilah yang menjadi lawan orang yang menuntut di situ. Iya. Baik. Selesai sudah ya. Kemudian keadaan yang kedua, jika barang berada di tangan kedua belah pihak. Kalau barangnya berada di tangan kedua belah pihak, apa yang dilakukan? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Astani antakuna fi yadayhima." Yang kedua, barang itu berada di tangan mereka berdua. "Fa in kanat li ahadihima hukima lahu biha." Iya. Kalau di tangan mereka berdua, kalau memang apa namanya? Barang itu Pengkanat liah hadihima, maksudnya liah hadihima bayina. Ya. Nah, ditambah di situ bayina ya, di sebagian cetakan ada. Pengkanat liah hadihima bayina hukima lahu biha. Kalau di tangan keduanya dan salah seorang dari keduanya punya bayina, maka diberikan kepada orang yang punya bayina. Wa illam yakul liwahidin minhuma bayina, au lahuma bayinatani kusimat bainahuma. Kalau misalnya dua-duanya tidak punya bayyinah, atau dua-duanya punya bayyinah, maka barangnya dibagi dua. Ya, dan ini sudah kita terangkan ya, kalau dia dua-duanya punya bayyinah, bayyinahnya dianggap gugur. Bayyinahnya dianggap gugur. Qusimat bainahuma, dibagi menjadi dua. Wa halafa kullu wahidin minhuma 'ala an-nisf al-mahkumi lahu bih. Dan setiap dari keduanya bersumpah terhadap seperdua yang dihukumkan untuknya. Jadi bagi dua, kemudian dikatakan ini seperdua untuk kamu, kamu sumpah bahwa ini betul milikmu. Dia bersumpah bahwa betul milikku. Satunya lagi bersumpah bahwa betul miliknya, baru diberikan. Wa in da'aha ahaduhuma wal akhar nisfaha wala bayyinata qusimat bainahuma. Ini bentuk yang lainnya ya. Kalau misalnya salah seorang dari keduanya mengaku ini barang semuanya milikku, dan yang kedua dia katakan ini barang setengahnya milik saya. Dia katakan setengahnya saya. Yang pertama mengatakan semuanya, yang kedua katakan setengahnya. Dan tidak ada bayyinah, maka ini juga barang dibagi dua saja. Dibagi dua. Tapi sumpah terhadap siapa? Wal yaminu ala mudda'in nisf. Dan yang bersumpah hanya orang yang mengaku milik setengah saja. Sebab yang awal dia miliki semuanya, dia mengaku milik semuanya. Ya, kalau dia mengaku punya semuanya, dia tidak diharuskan bersumpah pada setengah yang dia terima. Ya, yang menerima setengah itu yang mengaku punya setengah saya. Wa in kanat lahuma bayyinatani hukima biha limudda'il kull. Kalau misalnya dua-duanya punya bayyinah, dua-duanya punya bayyinah, jadi satu dia mengaku ini barang semuanya milik dia. Dia punya bayir. Dan satunya lagi, dia mengaku bahwa ini barang setengahnya milik dia. Dan dia juga punya bayina. Nah, kalau dia punya bayina seperti ini, maka diberikan hukum kepada apa yang memiliki, yang menuntut seluruhnya. Nah, ini sudah berlaku ya, berlalu ya, bahwa ini kalau dianggap bayinanya. Dan kita sudah terangkan, kalau dua-duanya punya bayina, maka bayina itu dianggap apa? Dianggap gugur. Ya, karena dianggap gugur, maka di sini ya kembali kepada keadaan yang pertama yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Nah, bahwa dibagi dua barangnya dan kalau diberikan disuruh bersumpah. Kapan dia bersumpah? Maka dia berhak menerima barang tersebut. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga, salif antakuna fi yadi ghairihima. Nah, ini kalau barang dua orang yang menuntut, masalah A dan B dituntut, A menuntut B, ada penuntut dan dituntut, sama-sama hadir di depan qadhi. Dan barang yang dipermasalahkan di tangan orang ketiga. Kata beliau, wa in aqarra biha li ahadihima aw li ghairihima sara al-muqarr sara al-mukirru lahu ka sahibil yad. Jadi pertama ditanya dulu kepada pihak ketiga ini barang milik siapa? Kalau pihak ketiga mengatakan ini barang milik si penuntut, maka si penuntutlah yang menjadi pemegang barang. Kalau dikatakan yang barang ini adalah milik yang dituntut, maka orang yang dituntut, orang yang dikatakan barang itu di tangannya. Kalau dikatakan ini barang milik dua-duanya, maka ini dikatakan barang dipegang dua-duanya. Jelas ya? Ya, kalau dia katakan barang ini milik si A saja, satu orang, ini kembali kepada keadaan yang pertama. Kalau dikatakan ya, baik, kembali kepada keadaan yang pertama ya. Sebab di sini berapa keadaan? Ada tiga keadaan. Jadi dua orang hadir depan qadhi, ada tiga keadaan. Yang pertama, barang di tangan salah seorang dari keduanya. Keadaan yang kedua, barang di tangan dua-duanya. Keadaan yang tiga, barang apa? Tangan pihak ketiga. Jadi kalau setelah di pihak ketiga, ditanya pihak ketiga, barang ini milik siapa? Dia katakan ini milik salah seorang dari keduanya. Maka ini hukum masalah kembali kepada keadaan yang pertama tadi yang kita sudah terangkan. Kalau dia katakan ini barang milik dua-duanya, maka hukum masalah kembali kepada apa? Keadaan yang kedua yang sudah kita terangkan. Begitu. Kemudian kata beliau, wa in aqarra lahum asarat kallati fi yadayhima. Nah, ini jelas ya. Wa in qala la a'rifu sahibaha minhuma wa li ahadihima bayyinatun fahuwa fahiyalah. Kalau misalnya orang yang pihak ketiga ini berkata, saya tidak tahu siapa pemiliknya. Iya, saya tidak tahu siapa pemiliknya. Maka dilihat salah seorang dari penuntut dan yang dituntut. Kalau ada yang punya bayina, maka yang punya bayina yang diterima. Barang itu milik dia. Wa illam yakul lahuma bayina, kalau keduanya tidak punya bayina, aw li kulli wahidin minhuma bayina, atau keduanya sama-sama punya bayina, istahama 'alal yamin. Maka keduanya pun apa? Ya, diundi untuk bersumpah. Diundi bersumpah. Faman kharaja sahmuhu halafa wa akhadaha. Jadi diundi untuk bersumpah. Siapa yang keluar undiannya, maka dia bersumpah mengambil barang itu. Dia bersumpah mengambil barang tersebut. Baik. Iya. Selesai sudah ya pembahasan ini.